pertemuan. Lalu ku menemukan sosok yang ku inginkan, ke wanita idaman. Kau kekasihku, sandaranku, bahagiaku, semuanya ku berikan. Tak pakai batasan untuk dirimu sayang, yang ku mau kau senang. Ku butuhkan dirimu, cuma kau sayangku. Semenit pun saya tak akan biarkan untuk angin malam membuat kau kedinginan. Saya akan jadi payung di saat kau kehujanan. Saya berusaha jadi tempat yang paling ternyaman untuk kau tinggal dan menetap dalam. Saya punya pelukan samanya tunggu abadku sayang. Sampai rambut hitam kelak memuji. Saya pun cinta sama kau padamu. Selamanya hanya ingin bersamamu. Tak mau yang lain, kau cukup bagiku. Kau akan jadi ibu dari anak-anakku, yeah. Berdua bersama denganku selamanya. Sayangku yang terlepas, sayang tetap pada jelas. Mari sulang ini gelas, lepas kosa super malas. Saya nona, mari jalan sama-sama menuju dekorasi terindah sempurna. Dan kau bilang kau siap jadi sapu milik. Saya akan siap selalu di komposisi. And I don't wanna go away. Ada rindu jika far away. Sapu janji dari tempat terindah. Kau dulu baru satu Papua. Cinta takkan bangkut, ini kakak akut. Love mawat-mawat sayang, jangan kau takut. Penuhi kau buka kebutuhan, saya sanggup. Pintu yang terbuka kini kau tutup. Padamu selamanya hanya ingin bersamamu. Tak mau yang lain, kau cukup bagiku. Kau akan jadi ibu dari anak-anakku, yeah. Berdua bersama denganku selamanya. I'm ready to purpose you baby girl, you know. You feel the emptiness, love keep on to grow until now. Ku jaga baik terlebih berlian. Kau hadir ku lengkapi pagi ku maupun siang. Senyaman ini hariku bila dengan dirimu. Puisiku tak cukup tuk halalkan harimu. Nyaman, kau adalah idaman. Peganglah sapu tangan, sangkan janji masa depan yang kan mapan. Sinar cinta menerangi kau hati indah, seindah pelangi. Membuat kau terbang, jauh kau melayang. Ke tempat yang membuat kau hati senang. Erat genggaman tangan sebuah kecupan. Hangatnya pelukan, setia sejalan. Kau baik buruk, sayang sempurnakan. Apapun saya lakukan, demi kau hisap kesayangan. Cinta padamu.